ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini adalah pertemuan ke-30 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qawaidin dari Imam Nawawi dalam Imam Syafi'i. Baik, sebelumnya tadi malam kita membicarakan masalah darah yang keluar dari luka, dari bisul, dari tempat pokok, tempat ijamah. Di antara perkataan Imam Rafi adalah wal asah in kana mithluhu yadum. Pendapat yang paling kuat menurut Imam Rafi, kalau memang jenis-jenis darah tadi keluar terus menerus, fakal istihabah, maka dia hukumnya seperti darah istihabah. Yang ternyata yang dimaksud adalah darah istihabah di sini adalah tentang hukum darahnya, bukan hukum wudunya. Baik. Memang kalau orang keluar darah istihabah, dia harus membersihkan darah, kemudian membalutnya sebelum sholat, kemudian dia wudhu setiap sholat. Namun yang dalam masalah darah ini, dalam masalah membalutnya saja, dalam masalah memperkecil ataupun membersihkan darah setiap mau sholat. Yang tolong diperhatikan, ada keliruan sedikit. Maksudnya dalam sakar istihallah ini bukan masalah wudhunya, masalah membersihkan darahnya. Kemudian seperti yang Anda katakan, bahwasannya Imam Nawawi dalam minhaj ini mengatakan, kultu, dan mengatakan al-afwah yang paling kuat, bahwasanya darah-darah tadi yang keluar dari darah, dari luka-luka, dari bisul, dari bekas pengobatan dari pokok dan bekam, itu semua boleh mengatakan seperti kalbatarat, seperti hukum darah yang keluar dari bisul kecil ataupun jerawat. Cuma di dalam al-majmu' boleh mengatakan hukumnya seperti damul ajnabi, darah orang lain. Apa hukum darah orang lain? Hanya dimaafkan kalau sedikit saja. Allah alam inilah perbedaan yang Anda lihat dari minhaj dengan al-majmu'. Baik, kita lanjutkan. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى والقيح والصديد كالدم. Baik. Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah tentang darah. Darah dari badan dia dan darah dari badan orang lain. Kemudian beliau mengatakan walqaihu wasadidu kaddam. Alqaih nanah. Alqadid nanah yang bercampur darah. Nah, mereka status mereka berdua ini juga seperti darah. Berarti kalau yang keluar dari al-basarat nanah seperti keluar darah. Kalau yang keluar dari bekas luka nanah seperti keluar darah. Keluar dari bitul, keluar dari tempat hijamah darah, nanah misalnya sama seperti keluar darah. Begitu juga terkena nanah dari orang lain sama juga seperti hukum terkena darah dari orang lain. Ini yang dimaksud di sini adalah seperti darah hukumnya. Jadi tergantung tafsir yang sebelumnya. Apa hukumnya? Apakah dimaafkan kalau sedikit? Tidak dimaafkan kalau banyak? Semua ini adalah seperti darah. Begitu juga tadi darah. Kemudian nanah. Sekarang bagaimana kalau air? Begitu juga kata beliau mengatakan wa kadza ma'ul quruh, yaitu air yang di dalam luka. Quruh ini mungkin bisa dikatakan luka ataupun benjolan yang lebih besar daripada basarat. Mungkin kita katakan sekarang adalah bisul. Dan begitu juga air-air dalam luka ataupun bisul wal mutanaffitu. Yang kalau tadi benar-benar bisul, kalau sekarang ada apa itu? Yang kena air, yang kena kemudian benjol dalamnya ada air atau apa namanya? Ya kita cari juga kalau memang panas menimbul air lain seperti itu. Pokoknya intinya bekas luka ataupun yang mengembung kulit kemudian dalamnya ada air seperti orang terkena api. Baik. Walaupun wal mutanaffitu alladhi lahu rih. Dan begitu juga najis hukumnya, seperti darah, air yang ada dalam luka atau badan yang menggelembung ada air dalamnya, dan air tersebut bau, berubah baunya jadi busuk, bau busuk, maka seperti itu juga najis. Baik, itu juga najis seperti darah. Baik. Bakana bila rifin bil awhar. Dan begitu juga kalau tidak ada bau, seperti biasa saja. Dari pendapat yang paling kuat ini kata Imam Rafi'i. Cuma apa perkataan Imam Nawawi? Qultu al-madhhabu taharatuhu wallahu a'lam. Imam Nawawi mengatakan, saya katakan bahwasanya mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i yang benar-benar nas dari Imam Syafi'i, taharatuhu, suci air yang tidak bau tadi. Jadi kalau bau berubah menjadi najis. Kalau tidak bau, ini baru suci. Yang dimasukkan wakala taharatuhu ini kembali kepada yang tidak ada bau. Seperti ini yang anda lihat dalam syarahnya, di dalam majmu' itu bukan seperti ini. Baik, sekarang kita sudah mengetahui tentang pembatal sholat yang kelima ini, yaitu tentang harus bersuci dari najis di pakaian, di badan, ataupun di tempat sholat kita. Dan kita sudah melihat bagaimana macam-macam najis yang dimaafkan yang dibahas di dalam hal ini. Karena najis yang lain, ini najis yang tidak dimaafkan yang telah dibawakan dalam ahkamun najasa. Baik. Walau mala bila najisil lam ya'lamhu wajaba al-qada'u fil jadid. Baik. Apabila dia salat, walau qalla binajisin, kalau apabila dia salat di pakaiannya, di tempatnya ataupun di badannya ada najis. Lam ya'lamhu, belum yang tidak diketahui dia. Berarti dan diketahui setelahnya, setelah salat diketahui baru, oh tadi ternyata ada najis. Wajabal qada fil jadid, maka dia wajib mengqada salatnya. Ini pendapat yang kuat dari pendapat yang jadid yang baru dari pendapat Imam Syafi'i. Jadi mengetahui najis setelah salat, berarti kita salat dengan najis, ini wajib kita qada salat ini. Kalau di luar waktu, kalau masih dalam waktu, wajib diulangi. Wain alima, tadi yang tadi tidak tahu. Sekarang wain alima, tahu dia, oh badan saya ada najis. Baik. Namun ketika dia mau salat lupa. Wain alima, tahu ada najis. Tumma nasiya, namun ketika salat lupa. Ternyata salat dengan najis. Kalau tadi memang salatnya tidak tahu dia. Wajaban qada alal madhab. Tetap wajib qada dari pendapat yang kuat ataupun pendapat mazhab Imam Syafi'i. Baik, inilah tentang syarat-syarat sholat yang sudah dibawakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Minhajul Thalibin. Kita masuk ke yang berikutnya yaitu Fadlun fi dzikri ba'dhi mubtilati sholati. Baik, sekarang masuk ke dalam pembahasan pembatal-pembatal sholat. Baik. Fadlun bin nutqi bi harfain aw harfin mubhimin. Baik. Tabtulu bin nutqi, batal sholat dengan berbicara, mengucapkan kata-kata yang bukan zikir ataupun bacaan sholat. Terbatalnya sholat dengan berkata-kata. Apa batasannya? Bi harfaini, walaupun hanya yang keluar dua huruf. Itu pun dalam syarahnya, baik huruf itu yang dipahami seperti kum, qaf, mim. Dengan mengatakan kum sudah terpahami. Ini maknanya adalah terdiri misalnya. Au gairu mufhim atau tidak bisa dipahami. An. Nah ini harf adalah yang tidak dipahami maknanya seperti dengan ada isim ataupun ada fi'il setelahnya. Ini tetap membatalkan sholat karena sudah dua huruf, baik dipahami atau tidak dipahami. Au harfin, atau cukup dengan satu huruf saja. Kapan dia batal? Kalau dengan harfin saja, mufhim, apabila dipahami artinya. Itu seperti fi'il amar yang cuma satu huruf saja. Contohnya apa? Ra, ti, lagi. Rafi. Ah, fi. Wa fa ya fi ya. Fi. Seperti itu. Ini walaupun dia cuma satu huruf, namun dia dipahami maknanya. Ini baru batal. Jadi kalau dua huruf dipaham atau tidak paham, batal. Kalau satu huruf harus kata-kata yang dipahami agar bisa disebut sedang berkata-kata ataupun berbicara. Ini yang pembatal-pembatal sholat. Wakadha maddatun. Begitu juga mad. Huruf panjang. Kata satu huruf, cuma panjang. Berarti ada dua huruf berarti. Baik. Hanya mi. Itu seperti satu huruf, cuma kalau gara-gara diperpanjang, kayak ada ya di depannya. Itu seperti satu huruf, alif. Cuma gara-gara ada diperpanjang, seperti ada wow di depannya. Ini juga ba'da wa kadza maddatun gitu ya, mad memperpanjang setelah huruf. Fil afwah, pendapat yang paling kuat juga membatalkan sholat. Karena sudah apa? Sudah ada dua huruf. Wal afwahu annastalahnuha al-dhahika wal-buka'a wal-alina wal-lakha il-maha bihi harfani baqarat wa illa mana. Baik, pendapat yang paling kuat al-afwah annastalahnuha berdehem. Kan? Wadhahika ketawa, wal buka'a menangis, wal anina merintih, wan nafqa meniup, in zahara bihi harfani batalat. Kalau sampai terdengar jadi dalam ada dua huruf yang keluar, hanya gimana kalau nangis keluar dua huruf? Nah, kalau ketawa hahaha ada dua huruf. Itu juga tanah nu ham aham itu sudah dua huruf, ada tiga huruf gitu ya, ahm gitu. Baik, batalan maka dia batal. Wa illa fala, kalau tidak sampai dua huruf maka tidak batal. Baik, namun tidak sampai keluar ya, suara tidak batal. Yang penting tetap diambil pembatasan adalah dua huruf ya. Tolong jangan tanyakan sebenarnya contohnya gitu ya. Ini mungkin butuh istiadat dalam contoh. Ini sudah keluar atau tidak? Mungkin ini di sini nggak tahu saya kenapa akan disebut ngorok. Dan kalau ngorok mahasiswa dengan dosen beda kan biasanya. Iya, kalau ngoroknya mahasiswa tuh. Nah, jadi pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak. Gitu. Kalau guru-guru anggota dosen tuh ngoroknya. Nah, pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Tapi ini ada tempat Allah alam alam. Baik. Wa yu'daru fi yasirin kalami istabaqa lisanu. Baik. Sekarang kapan? Oke, ini di sini tadi batal. Di kalau berarti kalau sengaja. Kenapa? Kemudian disebut di sini wa yu'daru fi yasiril kalam. Maka dimaafkan juga tidak batal salat. Dimaafkan. Fi yasiril kalam berbicara sedikit. Tidak banyak. Walaupun lebih daripada dua kata, dua huruf. Kapan? Yang pertama, ini ada huruf-hurufnya. Yang pertama, dimaafkan berbicara yang sedikit. Yang pertama, in sabaqa lisanuhu, keceplosan. Bukan sengaja. Misalnya ada lewat apa, lewat kaget. Ceplosan. Kemudian, atau lupa sedang sholat. Atau lupa sedang sholat. Nanti dia lagi sholat, kemudian lewat dia jawab, dia ngomong orang lain lupa sedang sholat. Di sini dibedakan kalau lupa hukumnya. Hukumnya tetap hukumnya nggak boleh, cuma lupa hukumnya. Ini tetap batal. Disebutkan dalam syarah, dibedakan dengan lupa hukumnya. Kalau lupa sholat, tidak batal. Ini apa? Kalau bicara yang sedikit, nanti kalau hukumnya bicara yang banyak dalam kondisi seperti tadi, disebutkan nanti berikutnya. Nah, atau dia tidak tahu hukumnya, belum tahu hukumnya. Kenapa? in qoruba ahduhu bil Islam, karena dia baru masuk Islam. Ini tetap tidak membatalkan sholat. Tidak, dia keceplosan, kemudian lupa sedang sholat, ataupun dia tidak tahu hukumnya. Tapi dengan disyaratkan harus orang yang baru masuk Islam. Baik. Ya, yang tidak boleh banyak. Jadi kalau sedikit, kita batal dalam hal-hal keadaan tadi. Cuma kalau yang dalam keadaan seperti tadi juga, lupa sholat. Cuma bicaranya sudah banyak. Sudah baca puisi. Kemudian, dia keceplosan. Cuma keceplosannya berat-atan lagi, terus. Right? Ini juga tidak boleh, kalau banyak. Atau dia tidak tahu hukumnya. Cuma ngobrolnya panjang, banyak. Ini juga batal. Jadi kapan yang tadi dibolehkan? Kalau sedikit. Baik. Baik. Begitu juga yang keempat. Nah, ini yang keempat adalah dimaafkan juga berdehem wa nahwihi, dan yang seperti yang tadi ini, yang dhahik wal buka wal anin wa nahwihi lil ghalabah, karena enggak bisa ditahan lagi. Sudah dia mengalahkan kita, kita yang kalah, kami harus keluar. Baik. Lil ghalabah, karena tidak bisa ditahan lagi. Dan yang kedua, wa ta'azzulil qira'ah, dan tidak bisa baca kecuali harus berdehem dulu. Baik, karena baca Al-Qur'an di sini, baca Al-Fatihah wajib. Baca tasyahud wajib. Tidak bisa gara-gara harus ini, enggak apa-apa berdehem. Baik. Lal jahri fil afah, bukan bertujuan untuk mengeraskan suara. Jadi kalau tidak bisa baca, berdehem. Cuma kalau bisa baca, cuma enggak bisa mengeraskan suara, jadi imam misalnya, enggak boleh berdehem. Karena mengeraskan suara itu bukan wajib. Adapun membaca Quran atau Al-Fatihah itu wajib. Ini semuanya kalau sedikit. Ya, jangan berdehemnya terlalu banyak. Walau ukbiha alal kalam, kalau memang dia dipaksa untuk berbicara di dalam sholat, matolat bil Allah, fil Allah, maka sholatnya tetap batal, walaupun dipaksa. Baik. Walau nafaka binafsil Qur'ani biqabdis tabhimi, kaya Yahya khudzil kitaba infaqada ma'ahu qira'atan lam tabtul. Wa illa batalat. Baik. Walau nafaka, sekarang dia berbicara. Baik. Ini semua ya ikhwan, bukan sedang berbicara dengan Allah ya. Kalau berbicara dengan Allah seperti membaca, berdoa, zikir, itu boleh. Ini sedang berbicara sendiri atau berbicara dengan orang lain. Baik. Ini yang disebutkan, mungkin nanti disebutkan bahwasanya yang berikut ini disebutkan. Wala tabtul bil dzikri wa du'a. Kalau zikir dengan doa, silakan Anda berbicara dengan Allah, minta sama Allah. Yang jelas jangan sampai dalam bahasa selain bahasa Arab yang telah kita bahas. Baik. Kalau dia berbicara binafil Quran dengan bahasanya tata bahasa dalam Al-Qur'an. Baik. Tata bahasa dalam Al-Qur'an. Namun dia berbicara ini biqasdit tafhim, dengan tujuan untuk memberitahukan orang lain. Namanya Yahya, kita suruh ngambil kitab. Ya Yahya khudzil kitab. Khudha ya Musa. Ya seperti itu misalnya, ada orang ketok sama tuh udkhuluha bisalam. Ya kita ingin membolehkan dia masuk, memahamkan dia, tapi dengan namun Quran, karena membaca Al-Qur'an boleh dalam salat. Ada perincian di sini. In qafada ma'ahu qira'atan, kalau dengan memahamkan orang itu. Jadi kalau memahamkan, kita ingin berbicara dengan dia. Kalau ada dalam memahamkan orang itu qira'atan, qafada ma'ahu qira'atan lam tabtul, dan ikut di dalamnya kita sedang membaca Al-Qur'an. Dan ikut di dalamnya kita sedang membaca Al-Qur'an. Lam tabtul, tidak batal. Wa illa, kalau tidak seperti ini, memang ternyata memang ingin mengingatkan saja, tidak ada ingin baca Al-Qur'an dalamnya, ingin baca Al-Qur'an, dia batal sholatnya. Nah, seperti ini, seperti dimisalkan oleh para ulama, kalau kita mengingatkan imam. Nah, dia setelahnya bangun, rakaat ketiga, tapi dia duduk setelah jatuh tasyahud akhir, maka masih rakaat ketiga, sedangkan sholat-sholat zuhur. Gimana ini? Kita bacakan ayat langsung. Om Fa'anzir. Om Fa'anzir. Ya kan? Kita baca apa, tapi ingin tujuannya kan dia. Itu juga imam lupa sujud. Apa? Wasjudu waqtarib. Kita baca Al-Quran gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi dengan hal dengan niat adalah sedang ikut membaca Al-Quran, bukan hanya mengingatkan saja. Baik. Baik. Dan tidak batal dengan zikir dan doa. Karena kenapa? Karena yang sedang kita ajak bicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berzikir kepada Allah dan kita meminta kepada Allah dalam doa kita. إلا أن يخاطب بقوله لعاطف رحمك الله. Baik. Bismillah, rahmat Allah. Baik. Atau yang tidak boleh zikir juga itu termasuk zikir. Namun zikir ini zikir yang sedang mengajak bicara orang lain. Seperti membalas orang yang bersin, ya rahmuka Allah. Ini yang kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama sahabatnya? Muawiyah bin Hakam, ya. Namanya Muawiyah bin Hakam. Ada orang bersin dia mengucapkan ya rahmuka Allah, itu sudah dianggap bicara karena mengingat walaupun dia zikir. Zikir ketika mendengar orang yang berpikir, namanya dia zikir ini zikir yang mengajak orang lain untuk berinteraktif. Baik. Walau sakata tawilan, kalau memang dia cuma diam saja, walaupun lama batas waktu diamnya, bila gharbin, tidak ada tujuan. Cuma diam, saya seperti itu. Lam tabukul fil afah. Maka ini tidak membatalkan. Jadi kalau cuma diam, tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah berbicara. Wa yusallu liman nabahu syai'un katanbihi imanihi wa iznihi lidakhilin wa inzarihi a'la an yusabbiha. Baik. Dan disunahkan bagi orang yang tertimpa sesuatu, maksudnya tertimpa kejadian sesuatu. Nabahu syai'un ini tertimpa kejadian sesuatu. Contohnya apa? Katanbihi imanihi, mengingatkan imamnya. Baik. Wa idnihi lidakhil, itu mengizinkan orang masuk. Wa inzarihi a'ma, dan dia ingin mengingatkan orang buta. Misalnya jangan sampai ketabrak, jangan sampai nyebrang dan lain sebagainya. An yusabbih. Maka hendaklah ditasbih. Bertasbih dia. Ini cara mengingatkan orang oleh seorang yang lagi sholat. Baik, ini bagi laki-laki. Baik. Adapun wanita untuk mengingatkan hal-hal yang tadi dengan cara bertepuk tangan, yaitu dengan menepukkan al-yamin, tangan kanan, telapak tangan kanan ke punggung, bukan seperti ini, tapi ke punggung tangan kiri. Ini seperti dimisalkan oleh para fuqaha dalam hal ini. Baik. Walau fa'ala fi salatihi ghayraha in kana min jinsiha batalat illa an yansa. Baik. Nah, tadi masalah berbicara. Sekarang masalah batal gara-gara berbicara. Sekarang batal gara-gara perbuatan. Baik, dan sekarang masuk ke batal dalam perbuatan. Walau fa'ala fi salatihi ghayraha. Kalau dikerjakan di dalam sholatnya bukan dari perbuatan sholat, bukan dari bagian sholat. Baik, bagian sholat dalam satu rakaat dua kali sujud, satu kali rukuk, satu kali iktidal, satu kali duduk. Nah, sekarang dikerjakan yang bukan dalam hal ini, di luar batas ini. Apa saja yang dikerjakan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, in kana min jinsiha. Kalau memang yang dikerjakan bukan dari bagian sholat, namun dari jenis sholat. Apa itu? Sujud. Sujud bagian dari sholat. Rukuk bagian dari sholat. Cuma kalau sempat sujud 3 kali, itu bukan bagian sholat. Cuma memang benar jenis yang ditambahkan itu jenis dari sholat. Cuma kalau sudah ditambah, itu bukan lagi sholat. Ya, jadi ditemukan di sini, fa'ala fi sholati ghairaha, ghaira sholat, in kana min jinsiha, namun bagian dari sholat seperti sujud, rukuk tadi. Kalau dia kerjakan ini, batalat, batal. Baik, karena dia disebutkan di sini, ini seperti orang main-main dalam sholat. Ini semua kalau sengaja ya, kalau tidak sengaja, apa yang kita sampaikan kalau memang ada yang lupa tidak sengaja, kembali lagi. Baik, kembali ke posisi semula. Baik, kalau memang dia mengalukan dengan sengaja di sini, maksudnya adalah batal sholatnya. Jadi menambahkan rukuk, menambahkan sujud, menambahkan duduk, itu semua batal. Baik. Illa an yansa. Kecuali kalau dia lupa. Berarti ini dimaksudkan di sini adalah kalau dia mengerjakan dengan sengaja. Wa illa fataqulu bi katsirihi la qalil. Nah, wa illa di sini maksud wa illa di sini adalah kalau memang bukan dari jenis sholat. Seperti berjalan, seperti memukul, mukul nyamuk, seperti menggaruk. Baik. Maka ini bukan dari bagian sholat. Maka apabila yang dilakukan seperti ini, yang bukan dalam sholat, dan juga dia bukan jenis sholat, dan juga bukan dalam gerakan-gerakan sholat, maka fata betul dikasihirihi. Maka batal kalau dilakukan banyak. La qalilihi. Tidak batal kalau memang yang dikerjakan sedikit. Kenapa batasan banyak dan sedikit? Baik. Yang pembatasan banyak atau sedikit itu adalah dengan uruf, dengan adat. Yang orang lain kalau memandang ini dianggap banyak, kalau orang lain memandang kalau ini dianggap sedikit. Berarti yang sedikit ini tidak membatalkan, yang banyak ini membatalkan. Nah, ini kata-kata perkataan beliau. Banyak sedikitnya tergantung dengan adat kebiasaan orang. Cuma dalam hal berikutnya ini akan beliau akan memisalkan yang menurut beliau adalah ini sudah banyak. Apa itu? Nah, dua langkah ataupun dua kali memukul itu sedikit. Jadi kalau beliau sudah mengatakan urut dari sebenarnya. Cuma akhirnya beliau memisahkan yang banyak dengan sedikit dengan gerakan. Baik. Baik. Kalau dua kali saja berturut-turut, ini masih sedikit. Cuma kalau sudah tiga kali berturut-turut, ini sudah banyak. Jadi kalau berarti kalau tidak berturut-turut, boleh. Misalnya. Tapi kalau itu berturut-turut sudah. Baik. Nanti. Tiga kali itu dianggap banyak kalau memang berturut-turut. Dan batal sholat gara-gara loncatan yang sangat jauh misalnya itu ya. Misalnya ada orang di depan mau udah batal sholat keluar dari sholat, wah ini kesempatan ini. Lompat dia misalnya ke depan. Jadi bukan berjalan tapi lompat ke depan. Batal sholatnya. Ini sudah jauh ini satu sholat itu sudah jauh. Baik. Al-harakatil khafifatil mutawaliyah. Baik. Ya, karena tadi gerakan. Kalau tiga kali berturut-turut sudah dianggap batal. Lal harakatil khafifah. Ya, tidak batal kalau kalau gerakannya itu gerakan yang ringan. Walaupun berturut-turut. Namun ringan dia. Apa contoh gerakan yang ringan? Katahriki asabi'ahi seperti menggerakkan tangannya ketika sedang tasbih. Perurutan ya? Cuma gak apa-apa ini, ringan, gerakan ringan. Bukan seperti memukul tadi, bukan seperti melangkah. Itu gerakan yang besar. Ini gerakan ringan. Awhakin atau sedang menggaruk. Cuma ini maksud menggaruk di sini menggaruk dengan jari. Bukan dengan telapak tangan. Maksudnya telapak tangan tidak bergerak. Kalau Anda menggaruk seperti ini bergerak. Batal. Kalau tiga kali berturut-turut. Cuma yang boleh telapak di sini. Nah. Ini jangan bergerak. Kalau gatal gitu aja nanti. Saya asal jangan garuk punya teman. Boleh. Wasahul fi'li ka'amdihi fil asah. Baik. Wasahul fi'li ka'amdihi fil asah. lupa melakukan perbuatan tadi yang banyak tadi, lupa mengerjakan perbuatan yang tadi yang tiga kali, yang ya tiga kali berturut-turut tadi, yang membatalkan tadi, lupa mengerjakannya, itu sama seperti sengaja melakukannya. Baik, kalau ucapan tadi, kalau yang sedikit saja lupa, tidak apa-apa. Kalau yang banyak lupa, fatal juga. Nah, begitu juga di dalam hal perbuatan, lupa berbuat yang tadi, yang pembatal tadi, yang tiga kali berturut-turut, itu sama seperti sengaja. Artinya, sama-sama membatalkan. Dan tidak, dan kalau makan, itu walaupun sedikit, batal. Yang tadi, kalau berbicara, kalau lupa nanti, cuma kalau berbicara kalau sengaja, kalau sedikit pun, batal. Cuma kalau berbicara kalau lupa, sedikit, nggak apa-apa. Bergerak, sedikit, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam makan, walaupun sedikit sudah, batal. Nanti akan sebutkan misalnya. Qultu. Qultu. إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريما والله أعلم. Imam Nawawi mengatakan illa an yakuna nasiyan, yang seperti dalam berbicara, lupa salat misalnya. Aw jahilan tahrimahu, atau tidak tahu hukumnya tidak sah. Baik, wallahu a'lam. Kalau kana di tanihi sukka. Nah, ini beliau sedang membahas masalah apa batasan sedikit makan tadi yang membatalkan. Baik. Kalau kana di tanihi sukka tadai'a daubaha baqarat fil aqab. Kalau memang di dalam mulutnya ada satu butir gula, bukan sukar. Kalau sukar, ya jenis. Ini enggak sukar atau satu butir. Fabala azawbaha, dan dia menelan rasanya, sudah terasa rasa. Bapalat til Allah. Ini kalau masalah makan dalam sholat, ini dilarang walaupun sedikit. Allah Ta'ala alam, kita lanjutkan besok subuh. Nanti malam tidak ada ya. Sulfik ya sekarang ya. Baik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.